Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya, kita tutup dengan doa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana innana nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahtika wan nar. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba nabiyyak wa hubba man yuhibbu nabiyyak. Warzuqna tiba'a sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sunnati khulafai rasyidin al mahdiyyin. Rabbana qabbal minna innaka antas samiul alim, tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamualaikum. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya, dan Allah yakum bazmin wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Allah.